tadi Pak Mario mengatakan umur tentang pendek panjang memang urusan beliau. Tapi kalau kita boleh tadabur, artinya mencari hikmah, maka apa yang dimaksud saya diberikan jalan leluasa atau kepanjang atau jalan yang berkelok-kelok ketimbang lurus menempuh semuanya ini, supaya sehingga saya mendapatkannya begitu cepat gitu Pak Mario. Tuhan itu memanjangkan umur orang yang berguna. Nah, pengertian kita mengenai panjang umur itu salah. Kenapa Pak? Selama ini yang tua itu panjang umur. Betul, yang tua itu panjang umur. Bukan. Yang panjang umur itu yang panjang usia di mana dia berguna bagi orang lain. Kemaslahatan ya Pak? Ya, 90 tahun yang diisi dengan kemalasan, penghindaran kerja itu bukan panjang umur. Itu lama hidupnya. Tapi umurnya tidak panjang. Nah, Tuhan itu demikian mencintai orang yang berguna, karena sebaik-baiknya manusia itu kan yang berguna bagi orang lain. Jadi kalau orang menua gitu harusnya 40 tahun, tapi waktunya tidak cukup untuk melakukan semua kebaikan yang diinginkannya bagi orang banyak. Jadi Tuhan perpanjang waktunya dengan melipat waktu. Itu sebabnya orang-orang yang bekerja keras bagi orang lain tidak terasa kapan dia bekerjanya, tapi yang dilakukannya sudah banyak. Dan cari orang-orang di pinggir jalan yang usianya sama, tidak mungkin mampu melakukan yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja untuk kebaikan orang lain. Bagaimana kalau pemirsa sekarang menyadari hal itu, lalu mengasahnya? Dari mana mereka mulai mengasah pisaunya? Ya, banyak orang bilang, tapi terlambat. Saya sudah tua, gitu? Tapi kalau kita bilang terlambat dan kita tahu 65 tahun baru sadar bahwa dia itu tidak bernilai kalau tidak bernilai bagi orang lain. Seseorang itu disebut penting kalau penting bagi orang lain. Waktu 65 tahun dia baru sadar, hey, Tuhan mampu menghebatkan satu tahun setelah 65 tahun itu kalau dia mau. Nah, banyak orang itu meminta uang, pangkat, jabatan, tapi tidak minta digunakan Tuhan. Coba, Tuhan gunakanlah aku. Setelah itu lihat, tidak tahu dari mana uang ada, tapi ada saja untuk beli, untuk membiayai. Iya lah, sudah terbukti lah. Tidak tahu, kita tidak punya teman untuk melakukan. Ada orang yang hatinya dimudahkan untuk menjadi relawan. Membantu. Coba itu. Rasanya saya belum mulai apa-apa, Pak, kalau dibanding para seniman, Bapak sendiri mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa yang baik saya jaga dan apa yang harus saya tambah dalam berproses di kandang jurang ruang ini. Karena jujur aja Pak, presidennya siapapun mungkin belum pernah datang ke sini. Tapi begitu Pak Mario datang, saya merasa ada orang tua. Saya merasa ada sahabat. Dan sahabatnya itu sangat menusuk jantung untuk menasehati dan saya berjumpa dengannya. Apa yang Bapak mesti tambahkan dan katakan agar saya lebih baik dan lebih baik, dan yang paling penting menjadi hamba Allah. Ya, begini. Untuk orang-orang yang hebat seperti Pak Dik dan semua jiwa yang kegalauannya itu bagi kemuliaan saudaranya, salah satu sifat yang dilihat oleh orang lain buruk tetapi adalah kekuatan adalah sifat pembosan. Dan Pak Dik, bosan itu sama dinamis gimana Pak? Yang membuat orang bergerak cepat itu karena bosan. Sehingga sehebat apapun, ini kecenderungan orang hebat, sehebat apapun yang Pak Dik lakukan, Pak Dik merasa lambat. Merasa ada lagi yang harus dikerjakan. Merasa belum ini, merasa organisasi nggak bisa ikut. Merasa itu. Itu cara Tuhan membuat Pak Dik tidak puas dengan yang sudah dicapai. Tapi itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Hanya pastikan karena kita itu pemimpin, bukan hanya karena kita itu di depan kita disebut pemimpin, tapi karena kita juga harus di belakang untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan, Pak Dik. Nah, jadi kekuatan yang ada di dalam sifat-sifat kita itu satu yang pembosan supaya tidak puas dengan yang sudah dicapai.